Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melakukan ta'lim. Dan mudah-mudahan terus bisa melakukan ta'lim di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Kecuali kalau sakit atau pas kebetulan tidak ada. InsyaAllah ada gantinya. Nikmat ini ya kaum muslimin disebutkan dalam Al-Quran. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena keutamaan yang Allah berikan kepada kalian. Juga kalau bukan karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Maka sungguh tidak seorang pun di antara kalian yang bisa mensucikan dirinya. Tidak seorang pun yang bisa mensucikan dari syirik. Mensucikan dari kekufuran. Mensucikan, membersihkan diri dari kotoran. Dosa-dosa dan maksiat. Tidak bisa mensucikan diri dari najis-najis. Kalau bukan karena rahmatullah yang Allah limpahkan kepada kita. Maka sungguh kita tidak akan mungkin bisa. Ayat ini kaum muslimin menunjukkan bahwasannya. Ketika seorang bisa memahami tentang tauhid. Dan dia pun akhirnya memahami lawannya. Yaitu syirik. Dan berusaha menjauhinya dan membersihkan diri dari syirik. Sampai kemudian dia bersih dari syirik. Menjadi ahlu tauhid khalis, murni. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin kita sendiri melakukan hal itu kalau bukan karena rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita bisa mengenal tentang dakwah sunnah, dakwah salafiyah yang dengan sebab dakwah ini kita mendapatkan pendidikan wajibnya mengikuti Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dengan ini kita selamat dari bid'ah-bid'ah. Selamat dari mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Dengan sebab itu amalan yang kita lakukan walhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu berdasarkan ilmu. Kita memiliki kaidah besar. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Harus berilmu. Sebelum engkau berbicara dan sebelum engkau beramal. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan. Seorang yang mengikuti dakwah sunnah. Maka dia memiliki kewajiban. Yastadilluna awalan. Berdalil. Berilmu terlebih dahulu. Thumma ya'taqiduna thanian, baru meyakini dan mengamalkan setelah berilmu. Sehingga keyakinan mereka, amalannya mereka benar. Dan dengan benarnya amalan, serta benarnya akidah, dengan sebab itu diterimanya amalan-amalan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga hati kita di atas tauhid tanpa syirik. Dan itulah definisi al-ikhlas. Ikhlas itu kaum muslimin bersihnya hati kita dari kotoran syirik. Kalau ada orang yang dia ikhlas dalam satu amalan, tetapi dia masih jatuh pada syirik besar, maka tidak diterima amalannya. Dikarenakan dia sesungguhnya belum dikatakan orang yang ikhlas. Sampai dia bersih dari semua jenis syirik. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat ini. Untuk seterusnya sampai kita meninggal dunia di atas tauhid tanpa syirik. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula ketika Allah berikan kepada kita nikmat sunnah. Amalan yang diterima adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Dengan gigihnya kita menyuarakan ujub ittiba'u sunnah wa hurmatul bid'ah, wajibnya mengikuti sunnah dan diharamkannya kita melakukan yang bid'ah. Dengan sebab itu mudah-mudahan Allah menjaga amalan kita dari bid'ah-bid'ah dan selalu membimbing kita di atas sunnah. Ya, dengan sebab itu pula amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan dua nikmat ini, maka dia mendapatkan nikmat yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Siapa yang mendapatkan dua nikmat ini, maka dia mendapatkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai Nabi kepada umat manusia yang mengikutimu, dengan sebab keutamaan yang Allah limpahkan kepada kalian, rahmah yang Allah berikan kepada kalian berupa tauhid was sunnah, selamat dari syirik dan selamat dari bid'ah. Ini lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh Persia dan Romawi. Atau dengan kalimat lain, dunia beserta isinya. Nikmatul hidayah di atas tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Syukurilah ini kaum muslimin, nikmat yang besar. Setelah kita tahu ini kaum muslimin, ada di sana pelajaran-pelajaran penting yang Masya Allah, alhamdulillah sudah kita sampaikan prinsip-prinsip dakwah Nabi alaihissalatu wassalam dengan para sahabatnya. Kita harus mempelajarinya, mengerti tentang hal itu agar kita terjaga terus di atas siratal mustaqim sebagaimana terjaganya para sahabat dari penyimpangan-penyimpangan. Disebutkan Syekh Islam Taimiyah bahwa semua sahabat Nabi fil jannah. Semua sahabat Nabi pasti masuk surga. Siapakah sahabat Nabi itu? Ada yang mengatakan sahabat Nabi, juga ada yang murtad loh. Ada tidak? Hah? Lah itu di zamannya Abu Bakar Siddiq, siapa yang dihadapi oleh beliau yang disebut dengan kaum murtadin, orang-orang yang murtad? Bukankah mereka dulu di zaman Nabi beriman kepada Nabi, kemudian Nabi meninggal dunia, mereka murtad? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tugas pertama kali adalah menghadapi mereka-mereka ini. Inqalaba ala aqabihim, orang-orang yang kembali kepada masa kesyirikan dan kekufuran sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, kan berarti ada sahabat yang murtad? Nggih mboten, Pak. Mboten. Dikarenakan yang murtad itu bukan sahabat. Walaupun mereka dulu di zaman Nabi beriman, walaupun mereka dulu ketika Nabi masih hidup termasuk bagian dari muslimin, tetapi begitu mereka murtad, mereka bukan lagi menjadi sahabat. Definisi sahabat adalah seorang yang sezaman dengan Nabi. Sebagian ulama mengharuskan bertemu dengan Nabi, Man laqiyan nabiyya wa huwa mu'minin bihi wa mata 'alal iman. Seorang yang bertemu dengan nabi, beriman kepada nabi dan meninggal di atas iman tersebut, itulah sahabat. Musailamah al-Kadzdzab ataupun yang lainnya, mereka hidup di zaman itu, tetapi mereka bukan termasuk dari sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, tetapi dari kalangan kaum munafikun. Sehingga kaum muslimin, mari kita ikuti jejaknya mereka terus dalam hidup kita, sampai kita meninggal dunia di atas jejaknya mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga sebagaimana yang telah mereka raih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah lampu nyala. Kita ke kitab yang sedang kita baca aja, atau materi lain. Kita baca ya Pak ya. Nah, nanti enggak selesai-selesai diprotes nanti malah Pak. Ngaji apa ngobrol jane Saiful. Repot nanti. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah sampai pada nomor ke-540. Pembahasan kita kami ingatkan karena sempat libur panjang. Libur panjang. Apa libur panjang Pak? Cuman dua kali pertemuan ya. Senin dan Jumat. Senin, Jumat dan Senin. Oh, Jumatnya Setafandi. Ya. Alhamdulillah berarti tidak begitu panjang. Ada yang ganti? Ada ya. Siapa? Akbar. Oh, Ustaz Akbar. Alhamdulillah. Ustaz Akbar kenal hadirin? Nah. Bisa nanti diganti jadwalnya. Saya setengah darinya dan setengah belikan ke beliau. Sepakat? Cuman beliau jauh, kasihan. Kalau seadanya dekat, Masya Allah. Dia orang yang berilmu. Kita sedang masuk pada bab yang ke-37. Yaitu bab tentang la ghibata lil mukhalifina wa ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Tidak termasuk ghibah ketika membicarakan tentang orang-orang yang menyimpang dari syariat ini. Semisal ahlul ahwa yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Atau membicarakan ahlul bid'ah yang mereka terang-terangan dalam melakukan kebid'ahannya. Maka ketika membicarakan mereka, itu dalam syariat kita tidak termasuk dari dosa ghibah. Walaupun bentuknya menyebut kejelekan orang. Sama dari sisi bentuk menyebut-nyebut kejelekan orang. Bedanya di mana? Kalau yang menyebut-nyebut kejelekan orang disebut dengan dosa ghibah, adalah dosa yang pelakunya malu untuk disebut-sebut. Dia tidak mau dan tidak mengizinkan. Dia marah besar kalau dosanya itu disebut-sebut. Dosa yang tersembunyi, yang pelakunya malu untuk dibongkar aibnya. Ini ghibah. Zikru ahaka bima yakrahu. Nabi menyebutkan definisi bid'ah, definisi ghibah adalah engkau menyebut kejelekan orang lain yang dia benci untuk disebut-sebut. Karena itu adalah aib yang tersembunyi. Adapun kalau ada orang yang dosanya senang untuk disebut-sebut. Misal seperti al-bid'ah. Kita lanjut. Adapun dosa yang terang-terangan, dia sendiri tidak malu, bahkan senang kalau disebut-sebut, maka kita menyebutnya tidak termasuk ghibah. Misal mereka-mereka para pelaku kemaksiatan, minum-minuman keras, memakai tato, bedes. Tahu bedes, Pak? Mereka-mereka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka tidak malu, bahkan mereka bangga, petatang petenteng. Petatang petenteng ngerti, Pak? Gembelengan, mentengkelek, Pak. Karena apa? Tatonya diperlihatkan. Membicarakan orang yang seperti ini bukan hibah. Dia sendiri mempertontonkannya. Hati-hati dari si fulan. Dia narkobais. Hati-hati dari si fulan ini. Dia ini dan itu. Dosa. Maka hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang seperti ini. Tidak termasuk dari dosa. Ghibah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Demikian pula dengan al-bid'ah. Di mana mereka al-bid'ah itu. Al-bid'ah itu seorang yang melakukan dosa lebih daripada zina. Lebih daripada mencuri, mabok, khamar, judi. Lebih. Dosa bid'ah urutannya di atas dosa besar. Sudah pernah kami sampaikan urutan dosa. Diulangi lagi gak, Pak, urutan dosa? Diulangi lagi gak, Pak? Namanya ilmu selalu baru karena lupa terus, Pak. Ya. Pelalain, baik. Yang jiping ya tulen, Pak. Ngaji kuping yang metu pelalain. Yang utang mudi-pundi. Urutan dosa, syirik, kufur, nifaq. Ini dosa yang mengekalkan pelakunya dalam neraka. Ini pun masih dibagi oleh para ulama. Ada syirik besar, syirik kecil. Kufur besar, kufur kecil. Nifaq besar, nifaq kecil. Yang mengekalkan pelakunya dalam neraka yang besar-besar. Adapun kalau syirik kecil, kufur kecil, nifaq kecil, tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Harus dirinci. Di bawah itu ekor muslimin dosa bid'ah. Di bawah dosa bid'ah adalah dosa-dosa besar yang disilakan dengan al-kabair. Dosa besar itu ya semisal seperti membunuh, mencuri, merampok, berzina, homo, dan yang lainnya. Definisi dosa besar, semua dosa yang disebutkan oleh Allah ataupun Nabi, azab tertentu. Siksa tertentu. Di dunia ataupun di akhirat. Itu definisi dosa besar. Disebutkan Syekh Islam Taimiyah, dosa besar itu mencangkupi juga dosa yang disebutkan di situ, laknat. La'anallah, Allah melaknat. Misal, seorang wanita diajak berhubungan badan oleh suaminya. Tetapi menolak dalam keadaan dia sehat. Dalam keadaan dia sehat. Diajak berhubungan badan suami istri, suaminya yang menginginkan menolak. Idza du'iyat imra'atun ila firasi zawjiha fa'abat, apabila ada seorang istri diajak oleh suaminya untuk berhubungan badan tetapi dia menolak, la'nat hal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat yang jumlahnya sekian banyak itu melaknatinya sang wanita itu sampai pagi hari. Sebutkan dalam riwayat lainnya, hatta yardha anha, sampai suaminya ridho kepada istrinya. Kalau 3 hari 4 hari masih jengkel, dilaknat terus, Pak. Lu apa boleh jengkel, Pak? Boleh. Marah itu ada 2 jenis. Marah yang haram dan marah yang halal. Ini malah kelebaran, Pak, nanti. Terlalu lebar bicara masalah marah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ini dosa besar. Di bawahnya baru dosa kecil. Ini dia. Maka pelaku kebid'ahan Mereka orang yang terang-terangan melakukan dosa yang tingkatannya lebih daripada zina, mabok, dan yang lainnya. Ada yang bertanya mungkin, loh, berzina kan dosa sangat besar sekali. Mencuri juga seperti itu. Masa bid'ah lebih dari itu? Sudah pernah kami sampaikan dan akan ada satu pembahasan khusus dalam bab kita yang akan datang, bahwasanya al-bid'atu asyarru minal maksiyati atau syarru minal maksiyat. Bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat dari beberapa sisi. Dan itu pada babnya, yakni di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sampai pada bab tersebut. Kita masuk aja ke bab yang sering kita baca. Sampai nomor ke 540. Atau lebih? 43. 543. Qala Katsir Ibn Ziyad Abu Sahl rahimahullahu ta'ala. Yuqal ahlul ahwa la hurmata lahum. Dikatakan oleh para ulama bahwa ahlul ahwa, yakni orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ketika mereka dibicarakan, la hurmata lahum, tidak ada kehormatan bagi mereka, yakni tidak ada kehormatannya. Tidaklah haram untuk dibicarakan. Misal seperti, kita bicara masalah ahlul ahwa dalam bentuk syahwat. Adanya pezina laki-laki, pezina perempuan, dan dikenal si fulan ini pelakunya. Dan dia terang-terangan menjual dirinya, atau diketahui si fulan ini LGBT dan dia terang-terangan si fulan ini pelaku dosa besar dan dia tidak malu, bahkan dia menampilkannya, maka kita membicarakan mereka dalam rangka memperingatkan kaum muslimin agar menjauhinya dan jangan mendekatinya. Hal ini boleh, bukan satu hal yang haram, dikarenakan mereka tidak ada kehormatannya. Untuk dijaga kehormatannya, mereka sendiri yang mempertontonkan perbuatan dosa mereka. Ahlul ahwa dari kalangan syubhat, yakni al-bid'ah. Mereka bukan hanya menampakkan, bahkan menyebarkan pemikiran yang bid'ah. Mendakwahkan pemikiran yang bid'ah. Mengajarkannya di masjid-masjid kaum muslimin. Atau di tulisan-tulisan. Disebarkan. Kadangkala dijual, kadangkala gratis. Misal kita ambil contoh bahayanya Syiah. Syiah. Bukan muslim mereka, kaum muslimin. Syiah itu bukan muslim. Nabinya beda, kitab sucinya beda. Bahkan robnya mereka dengan robnya kita beda. Mereka mengatakan dalam kitab mereka seperti dalam kitab Al-Kahfi, karyanya mereka, Tuhannya kami bukanlah Tuhan yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka bukan muslimin. Bukan hanya sekedar bukan sunni saja, tapi kafir. Walaupun Syiah itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam sekte, tetapi yang sekarang ini menyebar di dunia adalah Syiah Rafidah. Yang ada di Iran, yang ada di negeri Indonesia adalah Syiahnya mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini dia tingkat tinggi sudah Syiahnya mereka. Maka kita membicarakan Syiah, menyebutkan tentang Syiah, tentang kesesatan-kesesatannya. Dan bahkan disebutkan tokoh-tokoh Syiah internasional maupun nasional yang terang-terangan menampakkan Syiahnya. Maka hal ini tidaklah ghibah. Tidak termasuk dosa ghibah. Bahkan wajib sebagai bentuk nahi mungkar. Sebagai bentuk nahi mungkar. Mencegah kemungkaran. Memperingatkan manusia dari bahaya Syiah. Termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam agama kita ada dua bagian. Ini penting untuk kami sampaikan. Bagian pertama, perintah untuk kita lakukan. Bagian yang kedua, perintah untuk kita tinggalkan. Dua-duanya perintah. Perintah untuk kita lakukan disebut dengan al-amru. Perintah untuk kita meninggalkan. Perintah, tinggalkan ini. Tinggalkan dosa ini. Tinggalkan dosa ini. Ini perintah untuk kita meninggalkannya. Ini disebut dengan an-nahyu. Dan dua-duanya harus dijalani. Bukan hanya al-amru saja. Bil-ma'ruf saja. Tidak mau nahi mungkar. Juga bukan nahi mungkar saja. Tetapi juga amar ma'ruf. Nabi kita alaihissalatu wassalam. Anda perhatikan di sini. Waktu kita tinggal sedikit. Penggambaran satu kaum apabila tidak melakukan nahi mungkar, maka akan hancur secara utuh. Na'udzubillah min dzalik. Bedanya kalau zaman dulu Allah kalau sudah murka, hancur lebur, tidak tersisa kecuali yang beriman kepada rasul-rasul saja. Di zaman Nuh yang hidup yang beriman kepada Nuh. Yang lainnya mampus total, tidak tersisa. Di zamannya Lut, di zamannya berikutnya, zaman sekarang ini dihancurkan sebagian, masih ada sebagian, begitu sampai yaumul kiamat. Yang kami maukan dari kaum muslimin dengan pembahasan ini adalah bantahan kepada mereka-mereka yang dalam dakwah itu hanya membahas masalah amar ma'ruf. Tentang akhlak. Mari kita berakhlak, bertetangga dengan baik. Mari kita ini dan perihal-perihal itu. Mereka tidak membahas masalah bahaya syirik. Dikarenakan akan menyinggung banyak pihak. Syirik ini kalau dibahas akan merusak tatanan masyarakat, animisme, dinamisme. Oh ini bahaya. Jangan kita sebut-sebut tentang syirik. Kita sebut Allah Rabbul Alamin, selesai. Ada yang takut membahas tentang bid'ah. Wah, apalagi bid'ah. Ahlu bid'ah menjamur di negeri kita. Diam saja, enggak usah bicara masalah bid'ah-bid'ah. Dakwah saja sudah dakwah. Takut. Kalau bicara masalah bid'ah nanti dakwahnya tidak ramai, tidak terkenal, dan tidak mendapatkan penghasilan. Udah, ujung-ujungnya apa? Duit. Hadirin kaum muslimin, Rasul memberitahukan kepada kita, kalau sampai umat ini tidak ada yang mau nahi mungkar, akan hancur umat ini. Kalau yang amar ma'ruf banyak, yang nahi mungkar serinci ilmiah, bukan nahi mungkar gebugi wong kami pringbak digebugi nang tangan dalan, oh akhirnya ribut, kemudian orang Islam disudutkan gara-gara anarkis, bukan seperti itu. Nahi mungkar secara ilmiah dari semua sisinya. Nabi kita mengatakan matalul qa'im fi hududillah wa matalul alwaqi'u fiha kama fi qaumin ala safinati fastahamu fabaduhum alaha wa baduhum asfalaha. Penggambarannya kata Nabi, orang yang tidak mau nahi mungkar adalah seperti halnya satu kaum yang berada di atas kapal besar. Kapal besar yang berdek. Dari dek bawah, tengah, dan atas. Manusia yang begitu ribuan dalam kapal itu. Sebagiannya di atas, sebagiannya ada di bawah. Gak mungkin di atas semua, juga tidak ada, tidak mungkin di bawah. Mereka menyebar di bawah, di tengah, di atas. Wa kana alladhi fi asfaliha, mereka yang ada di bawah, dek bawah, idha istasqaw minal ma, apabila mereka mau mengambil air minum, mereka harus naik ke atas. Ambil air minum, bawa lagi, turun naik ke atas lagi, turun. Ini berlalu sekian lama. Sampai akhirnya orang-orang yang ada di dek bawah mengatakan, "Law hafarna fi nasibina hadha harfan, lam nu'di man fawqana." Mereka berbuk yang di dek bawah. Kalau kita bolongi kapal ini, kita akan dapat di air dengan cepat. Dan butuh kita naik ke atas, turun naik ke atas, sehingga mengganggu orang yang di atas. Di bawah kita banyak air kok, ngapain ke atas-atas? Ya tidak Pak? Cerdas tidak orang ini? Hah? Cerdas, mau ngapain ke atas? Wah, kita juga air kok. Maka dia pun airnya mengebor kapal itu. Kata Nabi, "Law taraku," kalau perbuatan ini dibiarkan, dibiarkan tidak ada yang nahi mungkar. Yang di atas, wah aku kan nang duhur. Ono kuasi nang isor, jura bae. Kalau dibiarkan, kaum muslimin, apa? Kata Rasul, "Halaku jami'an," binasa total. Semuanya mati. Akan tetapi apabila pihak yang di atas ingatkan, jangan itu bahaya, nanti bisa airnya masuk terus kemudian apa? Kerem Pak. Ya, tenggelam. Ya. Lebih dulu di otak saya kerem daripada tenggelam sih Pak. Saya sebutkan kerem. Nanti akan jangan, kalau dicegah, dinasihati, dibantu kerepotannya, sudah nanti air minum dari atas disalurkan pakai selang. Biar enggak dikasih solusi, jangan melakukan dosa. Ini kalau kamu jadi membocori kapal ini, mati semuanya. Hakadha penggambaran Nabi kita alaihissalatu wassalam terhadap satu kaum yang tidak mau nahi mungkar, akan diazab total. Kalau zaman dulu total, kalau zaman sekarang Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak dihancurkan, satu kali hancur. Di belahan bumi mana hancur, yang lainnya masih banyak. Bedanya, kalau itu terjadi di Cilacap, hancur semuanya. Yang lainnya masih hidup, lah kita yang rugi Pak. Karena itu kita bangkit menyuruhkan tauhid dan melarang syirik. Nah, kitab yang kita sedang kaji, Lamudul Manzur, adalah termasuk kitab yang mengajarkan kita kepada sunnah dan melarang dari bid'ah. Ini kitabnya. Kalau yang di Masjid Agung, tentang tauhid dan bahaya syirik. Karena itu dari zaman dulu ngaji di Masjid Agung, pembahasannya itu-itu terus. Dari kitab Usul Salasa, kitab Nawaqidul Islam, kitab Tauhid, Fathul Majid, kitab yang sekarang ini, Masil Jahiliyah, berkutip pada pembahasan tauhid dan haramnya syirik. Dari semenjak tahun 2002 saya memulainya. Walaupun sebelumnya Ustaz kita, Ustaz Budiman, yang memulai dari tahun 2001. Masya Allah. Pun pinten tahun itu Pak. Kalau hadirin hafal kitab yang kita kaji, jadi pada ulama ini Pak. Ya pada ulama nanti, pada pintar. Masya Allah. Di masjid ini, kita membaca kitab ini dalam rangka menerangkan wajibnya ittiba' sunnah dan haramnya bid'ah. Dibacalah kitab ini di masjid ini. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahmatan, di antara bentuk mencegah lajunya bid'ah dan ahli bid'ah adalah bab ini. bolehnya membicarakan mereka, bolehnya mentahdir mereka, memberikan peringatan, awas bahayanya, Syekh Qutb. Orang ini adalah waris internasional. Bukti kitab sesatnya, Tafsir fi Dilalil Quran. Bikinan dia. Awas hati-hati, jadi si fulan wa'allam. Mereka ini adalah mubtadi'un dalun. Hati-hati, sesat dia. Ini semuanya tak lain dalam rangka menyelamatkan umat agar jangan dihancurkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita selamat dari bahayanya mereka dan agar pula mereka tahu diri bahwa mereka salah sehingga mereka mau bertobat dan kembali kepada yang hak. Kalau semua kita diam, diam, saya enggak berani ngomong, diam, itu sesat saya tahu, tapi lah orang kepenak. Ya, saya tahu itu menyimpang, tapi itu nanti ribut terus malah. Beberapa orang mengatakan bahwa berbicara tentang bid'ah dan al-bid'ah itu memecah belah umat katanya. Ucapan ini batil wa kaum muslimin. Yang benar Nabi kita setiap minggu, bukan setiap minggu, setiap pekan pada hari Jumat selalu memberikan peringatan akan bahaya bid'ah. Walaupun di zaman itu belum ada bid'ah. Dalam khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmadu sampai wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal. Itu terucap terus oleh Nabi sampai akhir dari hidup beliau. Sejelek-jelek urusan adalah hal yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya dari Nabi. Semua yang tidak ada contohnya dari Nabi adalah bid'ah. Dan semua yang bid'ah adalah dhalal. Sebutkan dalam riwayat Imam Nasa'i, wa kulla dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu dalam neraka. Lantang beliau. Dikarenakan bid'ah ini lebih berbahaya daripada kemaksiatan dan dosa. Kabair dzunub, dosa-dosa besar. Kalau orang muslim yang semangat beragama ditawari zina, ditawari mabok, ditawari narkoba, dia akan langsung mengambil langkah untuk menjauhinya, untuk mengatakan itu mungkar. Tapi seorang muslim yang semangat dalam beragama ketika tidak diperingatkan, awas bid'ah, hati-hati bid'ah, bid'ah itu adalah jelek, buruk. Nabi mengatakan syarul umur, sejelek-jelek urusan adalah bid'ah. Kalau tidak diperingatkan seperti ini, niscaya dia muslim, semangat beragama, tetapi di atas bid'ah. Kasihan. Kasihan atau tidak, Pak? Kasihan. Pasti kitanya melasih teman. Sudah semangat ibadah. Malah di atas bid'ah. Kasihan. Kewajiban bagi kita yang mengerti, menasihatinya. Dengan cara di antara bab adalah bab kita ini. Di antara babnya adalah bab yang kita sedang baca. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa jami'an. Ini saya ucapkan sekali lagi, atau saya sampaikan materi ini, walaupun mungkin sudah berulang kali, dalam rangka untuk memasukkan sebuah prinsip Ahlus Sunnah. Itu apa? Memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah dan al-bid'ah, itu bagian dari ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari sunnah Nabi kita. Jangan kemudian malah antipati. Ngaji ngomongi wong baik. Ngerasani wong. Jangan. Itu ada bab khusus tentang hal itu. Hakadha qawm muslimin rahim jami'an. Kita bermaksud mau membaca lagi. Tapi karena kakek ngomong nih, Pak. Orang baca-baca terus. Mudah-mudahan yang kami sampaikan tadi mengingatkan tentang mukaddimah ini. Kitab sudah lama dibaca, cuma tidak mengapa kita ulang kembali supaya kita semakin kuat dalam memegangi sunnah dan menjauhi bid'ah. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.